kau yang dulu pernah ku sayangi, dan kau kini ada yang memiliki. Banyak cerita kita, bahagia juga duka, akankah terulang semua ini? Cintaku musnah. Hidupku sepi, mungkin diriku pun kini.